كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia. Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali. Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat. Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan fima tarak. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. راديو روجا، منبر، cahaya sunnah.